Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita terus mendapatkan rahmat, karunia, serta diberikan berkah di dalam kehidupan kita. Allah bimbing kita untuk memanfaatkan waktu, tentunya kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sudah lama kita libur 4 bulan kurang lebih dari bulan Desember sampai Mei sekarang 5 bulan lebih liburnya. Pertemuan sekarang ini insya Allah kita akan merekap, mengulang kembali apa yang sudah kita bahas. Seingat ana, pembahasan kita itu sudah bab yang nomor 27 atau 28 ya? 27 atau 28 ya? Berapa ya? Hah? Abad Nusroh atau abad terakhir? Hah? 25. Apa itu 25? Tentang dukun lewat. Dukun sudah lewat kan ya? Nusroh. Berapa Nusroh itu? 26. Nusroh sudah lewat kayaknya. Tatoyur kan yang terakhir ya? Iya kan? 27 ya? Oh, sudah bab 27. Masya Allah. Total babnya berapa? Berapa dong total babnya? Babnya aja lah, snesik. Berapa ya? Ada yang ingat total babnya? Hah? 67. Jadi kita bertauhid matan kan matan ya. Itu 67 bab. Global, secara global garis besar 6 bab pertama itu mukaddimah. Pengantar. Bab 1 sampai bab ke-6 itu pengantar. Nah sisanya baru dia menjelaskan tentang tauhid. Jadi 6 bab, bab 1 sampai bab ke-6 itu mukaddimah pengantar. Terus bab yang setelahnya 61 bab, nah baru itu membahas tentang pembahasan yang berkaitan dengan tauhid. Ngomong-ngomong suaranya jelas ya? Jelas sih. Nah, kita sudah sampai bab yang ke-27, tatoyur. Nah, akan kita rekap. Kita rekap ulang, kita hubung-hubungkan apa yang sudah kita bahas. Poin pertama yang ana ingin sebutkan. Kitab Tauhid ada 10 pembahasan. Ada 10. Kalau dulu di awal kita berapa setahun yang lalu kali ya. Kita sudah kurang lebih setahun kan ya. Kalau dulu ada yang nulis, ana sudah sebutkan. Kitab Tauhid itu ada 10 pembahasan. Satu yang dibahas mukaddimah pengantar. Pengantar. Bab 1 sampai bab 6. Yang kedua tafsir tauhid. Itu isinya nanti. Yang kedua itu tafsir tauhid. Apa sih tauhid itu? Karena orang memahami tauhid itu kan la ilaha illallah diucapkan. Karena disalahpaham ketika orang berdoa minta kepada orang yang sudah mati, beristighosah atau tabarruk, ngalap berkah benda-benda atau tatoyur, anggapan sial dan semisalnya. Nah, orang-orang tidak menganggap itu syirik. Karena dia salah memahami tauhid. Nah, itu isi nanti tentang tafsir tauhid. Yang ketiga, isinya itu tentang bahwasanya beribadah kepada selain Allah itu batil, perbuatan yang batil. Itu dibuktikan oleh penulis, dibawakan dalil-dalilnya. Bahwasanya semua bentuk ibadah untuk selain Allah itu batil, tertolak. Disebutkan alasan-alasannya dengan dalil-dalil. Kemudian yang keempat, pembahasannya adalah sebab kekufuran, kesyirikan anak Adam. Jadi awal mula kesyirikan itu muncul itu sebabnya apa? Yang dijelaskan, diantaranya kemarin sudah dibahas. Nanti akan kita jelaskan lagi. Yang kelima, membantah syubhat-syubhat atau hujah-hujah orang yang mendukung perbuatan syirik. Tapi tidak secara keseluruhan. Jadi dibantah sebagian syubhat. Mereka beralasan bahwasanya syirik itu kan kami bukan berdoa kepada selain Allah, cuma minta syafaat saja. Nanti dibantu sama wali-wali nanti. Nah, itu kan salah satu alasan mereka. Ini bukan syirik, ini minta syafaat. Minta syafaat kepada nabi, kepada wali-wali. Nah, ini dibantah sama penulis. Tapi tidak terperinci. Nanti bantahan yang lebih terperinci itu dalam kitab tersendiri. Namanya Kasfus Syubhat. Qawaidul Arba kemarin sudah menjelaskan empat bantahan untuk syirik, kemarin sudah kita bahas. Nanti di lebih perinci lagi dalam Kasfus Syubhat. Nah, itu dibantah semua dalil-dalil mereka. Kemudian yang keenam yaitu amal-amal setan. Amal-amal setan itu amalan setoniah namanya. Setan itu mengajak kita mengamalkan ini. Nah, itu dia namanya amal-amal setan. Yang ketujuh, amal-amal hati. Amal-amal hati. Yang kedelapan, asma dan sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti akan ada dibahas, akan kita jumpai nanti. Sembilan, lafad-lafad yang terlarang dan lafad-lafad syirik. Jadi kata-kata atau lafad yang dilarang atau yang bermakna syirik. Nah, itu salah satu pembahasannya. Yang terakhir adalah penutup. Terakhir penutup. Itu secara garis besar. Kita bertauhid itu isinya 10 pembahasan itu. Nah, kita ingin merekap apa saja yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Mudah-mudahan antum masih ingat ya secara garis besar apa yang sudah kita bahas. Sekarang kita ngulang. Tapi ngulang enggak detail. Untuk mengikat ilmu agar dia tidak hilang. Pertama, bab yang disebutkan oleh penulis adalah kitab tauhid, itu babnya. Bab kitab tauhid. Maksudnya adalah bab ini adalah tentang wajibnya tauhid. Bertauhid itu wajib. Belajar tentang tauhid juga wajib. Ini bab pertama itu wajibnya tauhid. Habis itu penulis sebutkan dalil-dalilnya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun dan seterusnya. Itu semuanya dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita wajibnya tauhid. Apa hukum bertauhid? Jawabnya wajib. Mana dalilnya? Nah, ini. Bab pertama ini himpunan dalil-dalil yang mengatakan tentang wajibnya tauhid. Ada faedah juga pada bab yang pertama ini. Bab pertama, penulis sebutkan judul apa? Kitabut Tauhid. Ya kan? Tauhid ada berapa tauhid? Ada tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma, dan sifat. Tapi penulis cuma sebutkan kitabut Tauhid. Apa tauhid yang dimaksud di situ? Tauhid yang dimaksud di situ apa? Tauhid rububiyah, uluhiyah, atau asma wa sifat? Tauhid uluhiyah. Dari mana kita tahu? Dari dalil-dalilnya. Jadi penulis sebutkan dalil-dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah ini tauhid uluhiyah. Sehingga penulis sebutkan judulnya adalah Kitabut Tauhid. Buku ini yang dibahas nanti tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Karena dalil-dalil yang beliau sebutkan tentang tauhid uluhiyah. Ada juga nanti tentang rububiyah dan asma wa sifat, itu ada untuk menguatkan. Ada nanti Allah itu maha kuat, maha perkasa, malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, syafaat di tangan Allah. Itu semuanya kan tentang rububiyah. Tapi itu untuk mendukung. Begitu juga nanti ada pembahasan asma wa sifat nanti. Itu untuk mendukung nanti tentang tauhid uluhiyah. Itu faedah bab pertama. Jadi intinya bab pertama tentang apa? Wajibnya tauhid. Wajib kita sebagai seorang muslim mentauhidkan Allah dan belajar tentang tauhid. Mana dalilnya? Nih. Ada 6 atau 7 kalau enggak salah. 7 atau 6? 7 ya dalilnya, coba lihat ya. Mana dia? Ah, 7. Ada 7 dalil tentang wajibnya tauhid. Antum buka lagi catatannya, setiap dalil sudah kita sebutkan sisi pendalilannya. Mana yang menyebutkan dalil ini wajib tauhid, mana sisinya? Dalil ini mana sisinya? Kebanyakan sisinya adalah fi'il amr. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fi'il amr. Setiap perintah itu menunjukkan kepada wajib. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Itu intinya, kebanyakan itu tentang fi'il amr. Semua fi'il amr itu menunjukkan wajib. Selesai tentang bab pertama. Ya, kita ngulang aja ini. Muna disebutkan perinci satu-satu, nambah setahun lagi berarti kan. Ulang aja secara garis besar. Oh, sudah selesai. Berarti kita bab pertama tentang wajibnya tauhid, ini dalil-dalilnya. Kemudian poin yang kedua adalah bab kedua dan ketiga sekaligus. Bab kedua dan ketiga itu sama. Tentang keutamaan tauhid. Kenapa kita belajar tentang tauhid ini? Agar kita termotivasi, agar kita semangat belajarnya, dikasih motivasi. Yaitu disebutkanlah keutamaan, keuntungan. Keuntungan-keuntungan yang kita dapat kalau kita belajar tauhid. Kalau kita tidak belajar tauhid, maka kita tidak dapat keuntungan ini. Dalam duniawi kita juga begitu. Kita belajar tentang ini, apa keuntungannya? Kita usaha ini, kita ingin dapat keuntungan. Jadi manusia itu akan termotivasi dengan sesuatu kalau dia tahu keuntungan. Apa untungnya? Melakukan itu apa untungnya? Rata-rata orang nyari untung. Begitu juga dalam akhirat, kita juga harus begitu. Kita berharap apa untungnya dalam belajar tauhid. Ada 2 bab di sini perlu disebutkan. Bab yang kedua, keutamaan tauhid dan tauhid dalam menggugurkan dosa-dosa. Keutamaan tauhid dan tauhid dalam menggugurkan dosa-dosa. Bab yang ketiga, orang yang mentahkik. Bab yang ketiganya kan orang yang mentahkik tauhid masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jelas ya? Bab yang kedua itu keutamaan tauhid secara normal. Orang yang bertauhid itu yang dia dapatkan adalah Allah akan ampunkan dosanya. Ini dalilnya kan? Dalil pertama, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka dapat keamanan. Kemudian mereka dapat hidayah. Keamanan nanti di akhirat. Allah tidak akan azab, tidak akan ada rasa takut. Kemudian Allah berikan hidayah dia di dunia dan di akhirat juga. Di dunia Allah berikan hidayah. Di akhirat juga Allah berikan hidayah. Karena untuk menyeberang sirat di akhirat itu butuh hidayah. Kemudian juga perlu disebutkan dalilnya. Orang yang bertauhid itu nih, man syahida alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqahu ila maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu allahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga sebesar apapun amalnya atau sekecil apapun amalnya. Orang yang bertauhid pasti masuk surga. Jadi keutamaan tauhid, orang yang bertauhid pasti masuk surga. Kita nanya, bagaimana kalau dia berbuat dosa? Kita jawab, orang yang berdosa pun pasti masuk surga kalau dia bertauhid. Tapi setelah dosanya dibersihkan. Jadi Rasul mengatakan, orang yang bertauhid pasti masuk surga. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia langsung masuk surga tanpa disiksa. Kemungkinan yang kedua, dia masuk surga setelah disiksa. Tapi dia tidak kekal di neraka selama-lamanya. Ini keuntungan tauhid. Yang kedua, tauhid, orang yang bertauhid pasti masuk surga. Yang pertama tadi dia dapat keamanan, yang kedua dia dapat hidayah, yang ketiga dia masuk surga. Kemudian dalil yang ketiga lagi. Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi keuntungan yang keempat, Allah haramkan api neraka baginya. Dia tidak akan disiksa, disentuh oleh api neraka. Kemudian yang ke setelahnya lagi. Nah, apabila seluruh langit dan bumi, kan? Lau anna samawati sab' wa amiruhunna ghairi wal aradina sab'. Seandainya seluruh bumi yang tujuh lapis ini, langit yang tujuh lapis ini dan bumi yang tujuh lapis ini selain diriku, kata Allah, diletakkan di satu neraca timbangan. Ya kan, timbangan. Diletakkan satu neraca timbangan. Kemudian la ilaha illallah diletakkan pada neraca yang lain. Maka menanglah kalimat la ilaha illallah. Apa keutamaannya? Berarti timbangan tauhid itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang wafat membawa tauhid itu timbangannya sangat berat di sisi Allah. Seperti hadis bitaqah. Orang yang disebutkan dosanya ditampakkan 99 catatan amal. Satu catatan amal itu sejauh mata memandang. Isinya dosa semua. 99 semuanya dosa. Lalu disebutkan, "Wahai hambaku, kamu mengakui enggak ini dosa-dosamu?" "Iya ya Allah, ini dosa-dosaku." Kemudian setelah melihat itu, hamba itu putus asa. Sudah, enggak ada harapan lagi. Ketika dia putus asa, tunggu dulu. Jangan sedih dulu. Ada satu amalanmu yang belum aku datangkan, kata Allah. Lalu diambillah. Apa amalan itu? Bitokoh. Kartu tulisannya la ilaha illallah. Ditimbang, letakkan di satu neraca. Menanglah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu timbangannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan dia juga menggugurkan dosa sebagaimana hadis yang setelahnya, dalil yang nomor 5. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khotaya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi. Sepenuh bumi itu dosa semua. Kemudian kau wafat menghadapku tidak berbuat syirik sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku datangkan kepadamu sepenuh bumi juga ampunan. Dengan syarat tadi, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid akan menggugurkan dosa-dosa hamba. Kemudian bab yang ketiganya, bab yang ketiga itu tentang tahqiqut tauhid. Nah, tahqiqut tauhid adalah orang yang betul-betul merealisasikan tauhid. Betul-betul mewujudkan tauhid. Ganjarannya adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Bagaimana cara mewujudkan tauhid yang betul-betul murni? Paham ya? Bagaimana caranya? Nah, caranya disebutkan pada bab yang ketiga, dikasih contoh. Pakai contoh dia. Contohnya siapa? Nabi Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim adalah contoh orang yang merealisasikan tauhid yang murni. Apa saja perbuatan Nabi Ibrahim? Nah, disebutkan dalilnya ini. Dalil yang pertama, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih. Kalau dulu antum ingat, ada lima sifat Nabi Ibrahim dalam ayat ini. Nabi Ibrahim kan surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan. Beliau itu ummah. Ummah itu kan artinya panutan, seorang imam atau pemimpin. Ummat itu dia sendiri, tapi disebut ummat itu menyebutkan dia memiliki banyak keistimewaan. Dia sendiri tapi disebut dengan ummat. Itu sudah kita bahas kemarin. Yang kedua adalah ummatan, qanitan. Qanit, beliau seorang yang qanit, dawamu ta'ah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu taat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan lillah hanifan. Sifat yang ketiga Nabi Ibrahim, hanif. Hanif kemarin adalah condong. Ibaratkan batang, batang kelapa, kan ada batang kelapa yang singgit nih. Nah, itu namanya hanif. Hanif itu bukan begini, bukan. Jiwa yang hanif bukan jiwa yang tegak, bukan. Jiwa yang hanif artinya jiwa yang condong. Condongnya ke arah tauhid. Kalau dia condong ke arah tauhid, bisa enggak dia mulak balik ke belakang? Enggak bisa ya kan ya? Tapi kalau dia tegak gini kena angin bisa enggak ke situ? Bisa. Paham ya? Jadi hanif itu bukan lurus. Hanif itu artinya condong. Hanif itu artinya melenceng, inharofa. Dia condong beratnya itu kepada tauhid. Berarti jauh sekali dia dari syirik. Nah, itu tafsir yang benar. Kadang-kadang kita dengar hanif itu katanya adalah jiwa yang lurus. Enggak, itu salah. Jadi sifat yang ketiga Nabi Ibrahim hanifan. Yang keempat, walam yakum minal musyrikin. Dan dia sekalipun tidak berbuat syirik kepada Allah. Jadi betul-betul murni tauhidnya Nabi Ibrahim. Syakiran li'an umih. Yang kelima, syakiran li'an umih. Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bersyukur adalah orang yang paling bertauhid. Sekali orang berbuat syirik menandakan dia enggak bersyukur kepada Allah. Jadi syukur yang paling utama adalah tauhid. Orang yang paling bersyukur adalah orang yang bertauhid. Karena seluruh nikmat yang Allah berikan itu tujuannya adalah kita beribadah, ya enggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau dia menyembah selain Allah, berarti enggak sesuai dengan tujuan dia diciptakan, berarti dia enggak bersyukur. Cara bersyukur bagaimana? Murnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, itu lima sifatnya Nabi Ibrahim. Jadi dikasih contoh orang yang mentahkik tauhid itu seperti apa? Yaitu orang yang seperti Nabi Ibrahim yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Begitu juga dalil yang kedua, surat Mu'minun ayat 59 sudah kita bahas kemarin. Kemudian dalil yang ketiga pakai hadis. Pakai hadis, orang yang mentahkik tauhid itu disebutkan dalam hadis, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Humul ladzina la yastarqun, enggak minta ruqyah. Ruqyah itu hukumnya boleh. Boleh kalau kita sangat membutuhkan mau ruqyah itu boleh. Makruh lah paling ujung-ujungnya. Tapi kalau sangat membutuhkan itu boleh. La yastarqun. Yang kedua, wala yaqtawun, enggak minta berobat dengan kai, besi yang dipanaskan. Itu kan akhir pengobatan yang terakhir adalah kai. Wala yatatayyarun, tidak tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dia selalu bertawakal kepada Allah. Itulah orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, kata Rasulullah SAW. Itu ciri khas mereka, orang-orang yang mentahkik tauhid. Selesai. Intinya bab yang kedua dan ketiga bahasannya adalah keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ingin hidupnya apa? Dapat hidayah, ingin keamanan, ingin masuk surga, ingin diampunkan dosa-dosanya, ingin amalan yang berat timbangannya, ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, kembalinya kepada tauhid. Jelas ya? Yang keempat. Yang keempat, bab yang keempat itu membahas tentang takut kepada syirik. Nah, itu hubungannya apa? Bab pertama, kita wajib bertauhid. Bab yang kedua, kenapa kita harus bertauhid? Karena orang yang bertauhid itu keuntungannya begini dan begini. Nah, apa hubungannya dengan bab keempat? Bab yang keempat itu orang yang betul-betul ingin bertauhid dan ingin mendapatkan keutamaan tauhid, dia juga harus tahu bahaya syirik. Kalau dia enggak tahu bahaya syirik, nanti tiba-tiba dia melakukan syirik. Anak kasih contoh kemarin anak kecil ya kan, dia kecil umur 2 tahun atau umur 1 tahun setengah. Di depannya ada ular kira-kira lari kira deh. Dan lari kan? Atau di depannya kita lagi bakar tong sampah. Di domen paling sampah yang ada api, yang api berkobar-kobar di condomeng. Nah, dipegangnya kita kan? Ketakutan kita kira-kira deh. Takut. Anak kecil itu enggak tahu bahayanya api. Dia enggak tahu bahayanya ular. Karena dia enggak tahu, dia kerjakan sama dia. Sama dengan orang yang tahu keutamaan tauhid ini, tahu tauhid itu begini begini begini, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, kunci surga, amalan yang paling berat, zikir yang paling afdol, tahu 1000 keutamaan tauhid, tapi dia enggak tahu bahayanya syirik. Selalu aja enggak dia ngelihat orang berbuat syirik, selalu aja orang yang nyembelih sapi dibuang nanti ke gunung, selalu aja dia melihatnya, enggak ada pengingkaran karena dia enggak tahu bahayanya syirik. Jadi orang kalau ingin belajar tauhidnya benar, di samping tahu keutamaan tauhid, juga harus tahu bahayanya syirik. Paham hubungannya ya? Udah? Nah, di sini disebutkan oleh penulis dari dalilnya apa? Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa syirik jika orang wafat dalam keadaan membawa dosa syirik dan tidak bertaubat. Jadi kalau dia wafat tidak bertaubat dengan dosa syiriknya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Dia kekal selama-lamanya di neraka. Kemudian yang menunjukkan ketakutnya kita kepada syirik juga adalah doanya Nabi Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim tadi kita sebutkan contoh orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna, ya enggak? Sudah sempurna tauhidnya Nabi Ibrahim. Sekarang dikasih contoh doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan seluruh anak keturunanku dari menyembah patung. Sudah sempurna tauhidnya, masih berdoa. Itu menunjukkan Nabi Ibrahim takut enggak dengan syirik? Takut. Kalau Nabi Ibrahim yang sudah sempurna saja takut, harusnya kita yang belum apa-apa jauh lebih takut lagi. Jangan kita anggap sepele masalah syirik. Itu maksudnya. Jadi di samping kita belajar keutamaan tauhid, kita juga ada rasa takut dengan masalah syirik. Hubungannya adalah menggabungkan dalam beragama itu, kita gabungkan dua hal, digabungkan antara rasa harap dan rasa takut. Seorang Islam yang sempurna itu harus sempurna rasa harap dan rasa takut. Jangan cuma yang diperkuat rasa harap saja, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, rizki Allah luas, enggak apa-apa nyari dari jalan riba. Kan Allah Maha Pemurah, rizki Allah Maha Luas, hutang riba enggak apa-apalah, mungkin itu salah satu jalan rizkiku katanya kan. Berarti dia cuma memenangkan rasa harap saja. Kan enggak ada rasa takutnya dia, ancaman kepada orang yang berbuat riba itu luar biasa. Tapi selalu aja karena Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, ya enggak, tinggal bertaubat saja selesai masalahnya. Nah, itu orang enggak sempurna. Dikasih contoh sama penulis, di samping kita berharap kepada Allah, harus ada juga rasa takut. Ini muslim yang sempurna digabungkan rasa harap dan rasa takut. Jelas ya, enggak usah panjang-panjang nanti enggak habis. Itu bab keempat, takutnya kita kepada syirik. Nah, setelah selesai kita tahu wajibnya kita bertauhid, keutamaan, keuntungan-keuntungan orang yang bertauhid. Kemudian bahayanya syirik itu kan sudah sempurna bagi diri kita ya kan? Nah, itu belum cukup. Setelah kita sempurna belajar tentang tauhid, kita juga ditekankan untuk mengajak orang dalam tauhid. Makanya bab setelahnya apa? Dakwah kepada tauhid. Kita juga perlu berdakwah kepada tauhid. Karena di samping kita sempurna untuk diri kita, harus juga ada keinginan kita berbagi kesempurnaan, berbagi kebahagiaan. Jadi orang yang paling berbahagia adalah orang yang bisa mengajak orang lain berbahagia, bukan berbagi kesengsaraan. Tapi nanti, waduh, ini lagi bangkrut ya. Tadi kalau untung diam-diam. Kalau lagi susah bunyi ya kan. Aduh, hujan tolong dan laku-laku. Tapi kalau laku banyak diam-diam, itu mengajak orang sengsara. Kita itu mengajak orang bahagia, berbagi kebahagiaan, bukan berbagi keluh kesah. Kita bahagia dengan tauhid ini, kita juga ajak orang bertauhid. Itulah sejatinya orang muslim itu, berbagi kebahagiaan. Saat kita bahagia, ya bagikan, punya lebih, kasihkan. Tapi kalau kita lagi susah, ya diam-diam aja, Allah Maha tahu. Nah itu, yang kelima hubungannya adalah, di samping kita sempurna belajar tauhid, kita juga ditekankan untuk berdakwah. Disebutkan dalilnya, dalilnya Rasul itu mengutus Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal diutus berdakwah. Wahai Mu'ad, jadikanlah awal ma tad'uhum ilahi syahadatu an la ilaha illallah. Dakwahmu yang pertama kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah, yaitu tauhid. Jadi dakwah yang pertama adalah tauhid. Begitu juga Rasul itu mengutus Ali bin Abi Thalib, dikasihlah bendera ketika ingin menaklukkan Khaybar. Wahai Ali bin Abi Thalib, unfut ala rislik, tahan dulu. Ketika kamu sudah sampai di halaman mereka, tahan dulu. Jangan langsung diserbu, jangan langsung diserang. Tapi udu'uhum ilal Islam, dakwahi mereka kepada Islam, kepada tauhid. Jadi dakwahi dulu, baru diperangi, baru diponis. Intinya Islam itu mengajak kita untuk mendakwahkan orang kepada tauhid. Selesai yang kelima. Kemudian yang keenam, barulah penulis menyebutkan tentang tafsir, tafsir tauhid. Apa sih tauhid yang murni itu? Kan kita tahu tentang tauhid. Harus kita bertauhid, wajibnya kita bertauhid. Nah, penulis bahas bab yang nomor 6 itu tentang tafsir tauhid. Ini inti pembahasan penulis itu di tafsir tauhid. Pada bab ke-6 ini intinya. Inti kitab itu di tafsir tauhid. Nanti bab ke-7 sampai 67. Bab ke-7 sampai 67 itu semuanya cabang dari tafsir tauhid. Dan sudah pernah saya jelaskan kemarin. Jadi bab ke-6 itu intinya bab ini. Kitab tauhid intinya itu tafsir tauhid. Nanti bab ke-7 sampai 67 itu cabang. Cabang dari pembahasan tafsir tauhid. Apa sih tauhid itu? Nah, disebutkan contohnya, tauhid itu orang yang enggak berbuat syirik, dia enggak gantungkan jimat, dia enggak tabarruk kepada selain Allah, dia enggak main sihir, enggak main dukun, enggak main pelet. Itu orang yang bertauhid. Berarti menafsirkan tauhid. Jadi intinya kitab ini apa sih? Kitab ini intinya adalah menafsirkan tauhid agar kita benar dalam bertauhidnya. Ini faedah besar. Tidak ada kajian yang menjelaskan tauhid secara terperinci sampai ke akar-akarnya kecuali kajian salafi. Enggak ada. Coba antum cari di YouTube, searching, cari coba. Kitab tauhid. Yang muncul siapa? Ustaz-ustaz kita semua kan? Coba muncul. Pakai bahasa Arab juga itu ditulis. Yang muncul ya ulama-ulama kita semua. Nah itu sudah terbukti, nggak ada yang membahas tentang tauhid secara terperinci detail kecuali kajian-kajian salafi. Makanya yang paling panas itu orang-orang Syiah. Yang paling panas itu orang-orang Syiah, karena adat budaya mengagungkan kuburan itu adalah adat budayanya orang Syiah. Sebelum masuk kepada kaum muslimin, itu sebenarnya penyakit itu sudah dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka mengagungkan tanah Karbala. Tanah Karbala itu kuburan Husain. Yang dikubur Husain di situ, kata mereka, sholat pun harus ada tanah di situ, tempelkan jidatnya di situ. Itu kenapa? Karena dia mengagungkan kuburan orang-orang itu. Jadi pengagungan kepada kuburan itu sebenarnya bukan adatnya kaum muslimin, tapi masuk dia ke dalam Islam. Nah, kitab tauhid salah satu pembahasan besarnya apa? Larangan bulu berlebih-lebihan kepada orang soleh, larangan beribadah di sisi kuburan orang soleh, apalagi menyembah kuburan orang-orang soleh. Itu salah satu bab besarnya. Makanya yang paling panas orang-orang Syiah, karena kita pasti nembak situ terus. Cuman bahasa kita coba diperhalus lagi, dibikin, dikemas lah sebagus mungkin. Nah, kadang-kadang masalah tauhid ini disampaikan dengan bahasa yang halus, yang lembut saja, itu sudah nyakiti hatinya orang. Apalagi disampaikan dengan bahasa yang kasar. Kadang-kadang kita berdakwah, wah itu cara kalian yang kasar. Sebenarnya bukan cara kita yang kasar, Karena kebenaran ini disampaikan dengan gaya apapun, ya namanya nafsu orang pasti menolak. Nabi Muhammad, siapa yang lebih halus bahasanya dari Nabi Muhammad? Gak ada kan? Siapa yang akhlaknya lebih mulia dari Nabi Muhammad? Gak ada. Tapi buktinya mereka menolak gak? Menolak. Jadi jangan lagi kita katakan orang menolak dakwah tauhid karena kalian kasar. Bukan kasar, tapi karena nafsu mereka yang sudah menolak, sudah bentrok dia. Karena banyak sekali apa provokasi dari orang-orang Syiah. Jadi orang-orang Syiah itu orang yang paling terdepan memusuhi dakwah tauhid, karena kita akan membantah mereka mengagungkan kubur-kubur ulama-ulama, wali-wali yang mereka sebut wali. Jadi tafsir tauhid disebutkan oleh penulis banyak dalilnya. Ada berapa dalil sama penulis sebutkan. Intinya adalah nih, dalil pertama surat Al-Isra ayat 57. Bahwasanya mereka itu menyembah orang soleh. Al-Isra ayat 57, mereka menyembah orang soleh. Jadi syirik itu bukan cuma nyembah patung. Syirik itu bukan cuma nyembah patung saja atau nyembah pohon, enggak. Al-Isra 57 Allah sebutkan mereka syirik kenapa? Karena mereka menyembah orang soleh. Jadi orang yang menyembah wali itu juga syirik namanya. Karena orang kan salah paham. Oh, kalau dia nyembah tek pekong misalnya kan itu syirik. Enggak. Tafsir tauhid, syirik itu bukan cuma nyembah patung dan berhala, tapi nyembah orang soleh, berdoa kepada orang soleh juga syirik namanya. Nah, itulah menafsirkan tauhid secara benar. Kemudian dalil yang kedua, surat Az-Zukhruf ayat 26. Bahwasanya orang-orang soleh itu juga menyembah Allah Subhanahu orang-orang kafir di zaman dulu itu juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali yang menciptakanku dan menciptakan kalian semua yang kalian juga beribadah kepadanya. Itu maksudnya. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah kecuali satu saja yang aku sembah, yaitu yang menciptakanku dan menciptakan kalian yang kalian juga beribadah kepadanya. Jadi kaumnya Nabi Ibrahim juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan orang yang berbuat syirik adalah orang yang beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Karena orang memahami bagaimana? Orang berbuat syirik kalau dia enggak nyembah Allah sama sekali. Paham ya? Terjawab dalam ayat ini, orang berbuat syirik, dia menyembah Allah juga, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Nah, ini harus kita pahami nih. Tadi yang pertama, syirik itu bukan cuma nyembah patung saja, tapi nyembah orang soleh, berdoa, minta kebutuhan kepada orang soleh juga syirik. Yang kedua, syirik itu bukan berarti enggak beribadah sama sekali kepada Allah, tapi dia beribadah kepada Allah juga, dia beribadah kepada selain Allah juga, itu syirik namanya. Kemudian dalil yang ketiga sebutkan oleh penulis, yaitu syirik dalam ketaatan. Ittakhadhu ahbarahum rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ulama, dia punya politikus, dia punya influencer kalau zaman sekarang. Banyak followersnya. Oh, ini bagus ini. Wah, ini LGBT bagus ini. Wah, diikutilah sama orang-orang masyarakat itu. Dia mentaati ulama-ulama, panutan-panutan mereka, padahal sudah diharamkan oleh Allah. Paham ya? Ketika seseorang mentaati ulama, panutan, teladan-teladan mereka, padahal sudah jelas diharamkan, itu namanya syirkut to'ah. Syirik dalam ketaatan. La to'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada khaliq. Jadi kalau seseorang sudah jelas maksiat, sudah jelas salah, dibenarkan dan didukung, ini syirik ketaatan namanya. Paham ya? Itu syirik, syirik besar. Itu bab syirik besar. Jadi kita pahami, orang yang berbuat syirik itu ketika dia mentaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang Allah haramkan, dia menghalalkannya. Dalam hal yang Allah halalkan, dia mengharamkannya. Itu juga syirik namanya. Kemudian dalil yang keempat, syirik mahabbah namanya, syirik dalam kecintaan. Surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi arbaban yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah, atau lebih cinta dia kepada tandingan itu daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dulu Ketika ada bendera tulisannya La ilaha illallah, diinjak-injak dan dibakar. Coba tulisannya apa? Itu memang punya ormas tertentu, tapi tulisannya apa? La ilaha illallah diinjak, coba. Diinjak dan dibakar sambil sorak-sorak. Tapi kalau bendera mereka, coba. Kalau bendera mereka kita tekan di bawah, terus kita bakar, marah gak dia? Bendera ormas mereka, kita letakkan di bawah, kita bakar, marah gak dia? Wah, itu bisa perang itu. Tapi ketika bendera tulisan La ilaha illallah diinjak-injak dan dibakar, marah gak dia? Lihat sekarang itu. Kita dakwahkan tauhid, mereka ngamuk luar biasa. Ketika ada pendeta yang menistakan Al-Quran, marah gak dia? Nah, itu namanya syirik dalam kecintaan. Lebih cinta kepada tandingan-tandingan daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan perbuatan enggak menunjukkan, tapi ini hati. Jadi syirik dalam cinta itu syirik besar juga namanya. Dia mencintai tandingan-tandingan itu dengan pengagungan, dengan kebesaran. Wahai fulan, contohnya kalau ulama kita ngasih contoh, wahai fulan, demi nama Syekh fulan, aku minta bantuanmu. Mendengar nama demi nama Syekh fulan tadi, nama Syekh fulan itu dibesarkan di kalangan mereka, ulama kibar mereka, karomah wali mereka. Ketika sebut demi nama Syekh fulan, langsung gemetar di mendengar nama wali tersebut. Langsung dibantu, enggak berani nolak. Tapi kalau sebutkan demi Allah, slow aja, demi Allah. Nama Allah biasa dipakai buat nipu, jualannya bohong agar laris. Nah, beda kan? Kalau sebutkan demi nama Syekh fulan, oh, jangan dulu. Luar biasa itu. Nah, itu namanya syirik dalam kecintaan. Jadi syirik itu bukan cuma nyembah patung saja. Orang yang kecintaannya lebih besar kepada selain Allah, itu juga syirik namanya. Jelas ya? Nah, ini sudah kita bahas dulu. Cepat sekali waktu ini berlalu. Lanjut sekarang. Nah, bab-bab setelahnya, penulis itu mensarah apa sih tauhid itu. Nah, bab ketujuh sampai 67 itu sarah tentang tauhid. Intinya, anum curus saya, poin-poinnya. Intinya, ini enggak sempat, waktunya sedikit ini. Poin pertama, beliau jelaskan tentang syirik sebagai lawan dari tauhid. Beliau jelaskan bentuk-bentuk syirik sebagai lawan dari tauhid. Anum tulis ini, itu penting. Jadi bab ketujuh sampai 67 nanti isinya adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid. Pertama sebutkan bab ketujuh adalah makai jimat, gantung-gantung jimat. Apa itu jimat kemarin? Jimat adalah semua yang digantung, yang dipakai, yang ditempel, tapi dengan tujuan mendapatkan manfaat dari barang itu. Paham ya? Dia pakai kalung, dia pakai gelang, tujuannya agar dapat manfaat. Dia pakai kalung, ditempel foto di situ, atau dia simpan barang tertentu di atas rumahnya, tujuannya agar dapat manfaat dari barang tersebut, itulah namanya jimat. Enggak dibatasi, kalau jimat dulu kan cuma kalung atau gelang, ya kan? Kalau sekarang jimat banyak bentuknya, jimat itu luar biasa. Apa? Banyaklah pokoknya. Enggak perlu diulang lagi. Jelas ya? Jadi beliau sebutkan nanti bentuk-bentuk syirik sebagai lawan dari tauhid. Poin yang kedua yang beliau sebutkan adalah beliau mulainya dari syirik yang kecil. Beliau mulai menjelaskan dari syirik yang kecil, ya kan? Beliau sebutkan tentang jimat. Habis jimat, beliau sebutkan tentang apa? Tabarruk ya. Jimat, kemudian apa lagi nih? Banyak apa sih? Rukiah ada dua itu bentuknya kemarin. Ada rukiah yang syirik, ada rukiah yang syar'i. Kalau rukiah yang syirik yaitu menghilangkan sihir dengan sihir. Itu nusroh namanya. Atau yang dibaca jampi-jampi. Dia merukiah tapi yang dibaca jampi-jampi. Kalau rukiah yang syar'i, ya baca Al-Quran atau hadis-hadis atau doa-doa. Tamimah sama, jimat juga. Itu syirik kecil. Beliau memulainya dengan syirik kecil. Oh, anak habis. Ya sudah, aja dulu. Untuklah aja. Bismillah. Kita teruskan. Jadi poin yang kedua tadi, beliau memulainya dari syirik yang kecil dulu. Dari syirik yang kecil, jimat, rukiah atau nusroh, rukiah yang tidak syar'i, tamimah, kemudian tabarruk, ngalap berkah kepada selain Allah. Tujuannya apa? Tujuannya kalau yang kecil saja itu kita harus berhati-hati, maka yang lebih, yang besar kita harus lebih berhati-hati lagi. Jadi dimulai dari yang kecil dulu tujuannya agar kita lebih berhati-hati nanti kepada yang besar. Kemudian poin yang ketiga yang disebutkan penulis adalah syirik yang dilakukan itu kadang-kadang badan kita yang melakukannya, kadang-kadang lisan kita, kadang-kadang hati kita. Syirik yang dengan badan, contohnya jimat, ngalap berkah, ya kan? Berdoa kepada berdoa ngalap berkah, kemudian menyembelih untuk selain Allah, menyembah patung atau dan seterusnya, itu dilakukan oleh badan. Kadang dilakukan oleh lisan kita, berdoa kepada selain Allah, isti'adzah, mohon perlindungan kepada selain Allah, istighosah, mohon pertolongan kepada selain Allah, itu dengan lisan. Dan kadang dengan hati menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah enggak jadikan itu sebagai sebab. Iya kan? Jadi ini apa misalnya daan japai, kemarin kita turun daan japai. Dengan dia daan japai, nanti dia dapat mudarat atau bahaya. Nah, itu dia jadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak jadikan sebagai sebab. Itu kan hatinya yang bermain. Jadi syirik itu kadang-kadang dia badan kita, kadang lisan kita, kadang dengan hati kita bisa berbuat syirik. Diperinci oleh penulis di dalam kitab Tauhid ini. Kemudian poin yang keempat, penulis menyebutkan tentang sebab-sebab orang itu berbuat syirik. Wasilah perantara yang menyebabkan seseorang berbuat syirik. Awal mulanya itu dari mana? Disebutkanlah contohnya, yaitu gulu. Ada dalam bab ini, gulu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Dari gulu ini, dia berlebih-lebihan kepada kubur. Dibahaslah tentang kubur. Ibadah di samping kubur. Beribadah kepada orang di dalam kubur. Menyembah kubur. Kemudian menyembelih di tempat, di situ orang musyrik menyembelih untuk selain Allah. Ingat kan tuh? Karena ada pembahasan kemarin, larangan menyembelih di tempat yang di situ orang menyembelih selain Allah. Itu dilarang. Kenapa? Itu adalah perkara-perkara yang bisa mengantarkan seseorang kepada syirik. Nah, itu poinnya dibahas oleh penulis kemarin. Larangan kita beribadah di kubur. Kenapa? Itu bisa mengantarkan kita menyembah selain Allah. Gulu berlebih-lebihan kepada orang soleh, itu perkara yang bisa mengantarkan kita menyembah kepada selain Allah, seperti kaumnya Nabi Nuh kemarin. Jadi penulis menyebutkan sebab-sebab kenapa anak Adam itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Kemudian Bedul menjelaskan bab-bab tidak bolehnya kita beribadah kepada selain Allah. Sebutkanlah bukti-buktinya. Itu bab yang berapa kemarin ya? Tidak bolehnya kita beribadah kepada selain Allah. Oh ini, bab yang nomor 15. Bab nomor 15, tidak bolehnya kita beribadah kepada selain Allah itu sebenarnya untuk membantah. Sebagai dalil yang jelas bagi orang yang berbuat syirik dan mempertahankan kesyirikan, dibantah oleh penulis. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Nabi-nabi, malaikat sekalipun, 15, 16, 17 setelahnya itu untuk membantah. Nabi-nabi malaikat itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu tidak bisa memberikan hidayah sebagaimana pamannya Abu Thalib. Ketika diperintahkan, ya pamanku ucapkanlah la ilaha illallah. Pamannya enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ujung-ujungnya wafat dalam keadaan kesyirikan. Orang yang paling dicintai Nabi Muhammad enggak bisa diberikan hidayah. Beliau panggil seluruh keluarganya, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, aku enggak bisa menolong kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menunjukkan untuk bantahan kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Bahwasanya segala sesuatu selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudhor. Intinya itu yang dibahas oleh penulis. Kemudian setelah itu penulis menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia klinik dan perdukunan. Dunia klinik dan perdukunan. Kemarin beliau membahas tentang sihir. Sihir yang secara syar'i, yaitu sihir yang betul-betul sihir orangnya kafir. Yang kedua beliau bahas, itu beberapa ya, sihir ya. Karena waktu kita dikit. Tidak bisa panjangkan ya. Mana dia? Oh jauh kayaknya. Nah ini ala bab yang nomor 24. Jadi bab nomor 15 tadi sampai bab nomor 23 itu berkaitan dengan gulu kepada orang soleh, berkaitan dengan kuburan. Itu perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana Nabi Nuh syirik pertama sekali kan Nabi Nuh, itu gara-garanya adalah gulu kepada orang soleh. Allah Ta'ala Uzza wal Manat, berhala-berhala mereka. Setelah itu beliau sebutkan dunia klinik dan pendukunan, sihir, bab nomor 24. Itu sihir secara syar'i yang pelakunya kufur. Intinya sihir secara syar'i apabila ada kerjasama dengan jin. Nah, bab nomor 25, sihir secara bahasa. Secara bahasa sihir artinya tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi. Inna minal bayan nasihro, sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihir. Orang ngomong itu bisa menyihir. Nah, ini sihir secara syar'i atau bukan? Bukan. Maksudnya adalah ucapannya tersembunyi bisa merubah seseorang, bisa membuat seorang nangis, bisa membuat seorang termotivasi, makanya disebut sihir. Intinya 24, 25 itu dunia klinik dan pendukunan. Setelahnya beliau sebutkan tentang dukun, hukum mendatangi dukun, hukum bagi orang yang melakukan perdukunan diapakan, dibunuh. Mendatangi dukun ada dua, sekedar datang saja enggak diterima salatnya 40 hari. Kalau dia bertanya dan membenarkan, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Setelah itu beliau bahas tentang nusrah. Nusrah juga praktek pendukunan. Tatayur juga bagian dari praktek pendukunan. Perbintangan juga nanti setelahnya masuk dalam praktek perdukunan. Intinya bab 24 sampai setelahnya, tapi bab berapa anak kurang paham karena belum melihat, membahas tentang dunia klinik dan perdukunan. Jadi secara global kita sudah dapat nih. Intinya yang dibahas menurut saya adalah bentuk-bentuk syirik, syirik kecil dan syirik besar, syirik yang dilakukan perbuatan badan, syirik dilakukan oleh lisan, syirik dalam hati kita. Kemudian sebab-sebab orang berbuat syirik apa? Gulu berlebih-lebihan kepada kubur, kepada orang soleh, perkara-perkara tersebut. Kemudian bantahan kepada orang-orang yang mempertahankan syirik. Allah Maha Agung, Maha Besar, malaikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bahan kita secara global sehingga kita memahami tauhid secara menyeluruh dan utuh. Terakhir, dunia klinik dan pendukuran. Itu secara global pembahasan yang sudah kita bahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah setelah ilmu bermanfaat bagi kita agar kita bisa memahami dengan sempurna kita bertauhid, kemudian kita bisa selamat terus bertauhid kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah, alhamdulillah.